بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله Selanjutnya kita melangkah hadith kelima dari bab ke-45 tentang ziarah ahlul khair, mengunjungi orang-orang yang baik, tentunya baik agamanya dari segala sisinya. Hadis kelima adalah hadis ke-364. Maksudnya jika diurutkan dari bab pertama terus berlanjut ke bab-bab berikutnya, maka seluruh hadis-hadis yang sudah kita jalani, telah kita lakukan sebanyak ini. Nah, 364 yang akan kita bahas bersama. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه menyebutkan dari sekian hadis-hadis yang beliau ambil, beliau telah dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang sahabah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Maka jika ditanya siapakah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, maka jawabannya adalah beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 5000 lebih hadis yang beliau dapatkan dari Rasul sallallahu dalam kurun waktu yang sangat singkat, sekitar 3 tahun lebih. Beliau bermulazamah, beliau berusaha menyertai, mendampingi, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menimba ilmu yang deras dari beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga manfaatnya, kenikmatan yang didapatkan sekalipun beliau telah wafat, sampai hari ini nama beliau tetap disebut terus Naam, tentunya pahala akan terus mengalir pula kepada beliau radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah hadits ini tidak asing bagi kita karena sering mungkin disampaikan terkhusus pada khutbatun nikah. Naam. Kata Nabi, tungkahul mar'ah li arba', bahwa dinikahi wanita itu li arba', karena empat. Maksudnya karena empat perkara atau karena empat sebab yang menjadi keumumannya. Nah, pada manusia. Nah, berkisar empat perkara tersebut. Apa empat perkara itu? Lima liha, karena mal, karena hartanya. Wali hasabiha, yang kedua karena hasabnya, adalah karena kehormatannya. Wali jamaliha, dan yang ketiga karena jamal, karena kecantikannya. Wali diniha, dan yang keempat karena din, karena agamanya. Tungkahul mar'atu li arba', seorang wanita dinikahi karena empat perkara. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena kehormatannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Dan yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Tentu untuk mendapatkan keempat-empatnya, nam adalah harapan setiap diri. Nah, maka jika kita disuruh untuk memilih dari empat perkara tadi, hartanya, kehormatannya, kecantikannya, dan agamanya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bidzatid din, maka pilihlah karena agamanya. Ad-din, nam zatid din, yang memiliki, atau orang yang, wanita yang berpegang terhadap agamanya, taat kepada agamanya. Fadfar bidzatid din, maka hendaklah oleh kalian pilih dia. Nam, jika kalian tidak mendapatkan ketiga-tiganya dan hanya kalian dapatkan yang keempat, yakni karena agamanya, maka beruntunglah kalian. Nah, sebagaimana petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kamu akan selamat dengan mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu, tentunya telah diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa modal keselamatan bagi seseorang adalah berpegang dengan agamanya. Maka terkhusus kalian ketika memilih teman, apalagi ini teman hidup kalian, nam, yang tinggal satu atap, yang kalian selalu berkumpul dengannya, seterusnya sampai kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kalian dipisahkan dengan ajal yang menjemput pada kalian, maka kalian perlu berpegang, kalian perlu mengambil sikap untuk melangkah dalam berumah tangga adalah agamanya. Setelah engkau pilih yang keempat tadi, kemudian ada kriteria satu ataupun yang kedua ataupun yang ketiga, maka itu melengkapi. Jika kalian tidak dapatkan ketiga-tiganya dan kalian hanya dapatkan yang keempat, yakni karena agamanya tadi, maka itu kedepankan, utamakan, karena itu untuk keberlangsungan hidup kalian berdua seterusnya, yang dengan itu kemudian akan melahirkan keturunan. Kalian dengan itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi akan melahirkan keturunan, memperbanyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu dididik, diarahkan. Yang mana mengarahkan itu adalah kedua belah pihak, baik kalian sebagai suami maupun dia sebagai istri. Kalian sebagai suami yang banyak waktu di luar rumah, sementara istri adalah sebagai ibu, sebagai pendidik yang berada mayoritas waktunya di rumah, berkumpul dengan putra-putrinya yang memiliki pengaruh sangat besar di dalam kehidupan rumah tangga. Maka kata Nabi, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Taribat yadak maknanya adalah engkau akan mendapatkan keberuntungan. Suatu ucapan atau suatu istilah yang diucapkan oleh orang Arab ketika menghimbau untuk sesuatu. Himbauan kepada sesuatu sering diucapkan dengan istilah taribat yadak. Taribat yadak maksudnya engkau akan mendapatkan keberuntungan. 6. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dimasukkan pada bab ziarah ahlil khair, mengunjungi atau berteman dengan orang-orang yang baik. Dimasukkan hadis ini dalam bab tersebut oleh penulis rahimahullah sangatlah relevan, sangatlah ada keterkaitan, karena wanita di sini istri adalah teman dekat bagi kalian yang kalian selalu kemana-mana bersamanya. 6. Susah dan gembira kalian bersamanya. 6. Maka dengan itu, ketika kalian akan melangkah untuk berumah tangga, kalian akan menikah, pilihlah yang selektif. 6. Karena untuk seterusnya bersama dengan kalian. 6. Baik, berikutnya hadis ke-6 secara urutan adalah hadis ke-365 diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, sebelum kita melanjutkan bahwa hadis yang baru saja kita sebutkan adalah sahih, yakni muttafaqun alaih. Berikutnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Naam. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah jalla wa ala menyampaikan wahyu. Naam. Apa kata Nabi kepada beliau alaihi salatu wassalam, ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazurana. Ma yamna'uk, apa yang mencegah bagimu wahai Jibril, an tazurana, untuk engkau menziarahi kami, kata Nabi, akthar mimma tazurana, lebih banyak lagi dibandingkan engkau menziarahi kami biasanya. 6. Tersirat dari permintaan atau pertanyaan ini, beliau ingin dikunjungi oleh Jibril alaihissalam sebagai malaikat yang kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nam untuk dikunjungi lebih banyak lagi, lebih sering lagi. Nam. Tampak di sini keinginan beliau untuk bersahabat, untuk berteman dengan yang baik, termasuk malaikat Allah Subhanahu wa taala, bahkan malaikat yang paling afdal adalah Jibril alaihi salam. Nah, maka di sini menunjukkan mengapa penulis yakni Imam Nawawi rahimahullahu taala memasukkan hadis ini pada bab yang sedang kita bahas adalah kaitannya mengharap atau keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk diziarahi nam lebih banyak lagi. Nam. Sudah diziarahi tapi beliau berharap untuk lebih sering lagi. Maka memberikan pelajaran kepada kita untuk kita berharap atau berkeinginan untuk diziarahi oleh ahlul khair. Nam. Dengan semakin diziarahi seringkali maka semakin memberikan manfaat berteman dengan orang yang khair, berteman dengan orang-orang yang saleh. Nah, karena akan menimbulkan dampak yang begitu besar, dampak yang positif. Ketika Nabi meminta demikian, fanazalat, maka turunlah ayat 6. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Dan tidaklah kami turun. 6. Tidaklah kami turun, kata Jibril alaihissalam, إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Melainkan dengan perintah Rabbmu. 6. Kami turun ini berdasarkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Miliknya Allah Jalla wa Ala ma baina aydina, apa yang ada di hadapan kami, di depan kami, wa ma khalfana dan apa yang di belakang kami, wa ma baina dzalik dan apa yang ada di antara keduanya. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak berkehendak, tidak mampu untuk berbuat apa, melainkan ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Memberikan pelajaran tentunya kepada kita sebagaimana tadi telah diisyaratkan untuk berteman atau berharap dikunjungi oleh ahlul khair, orang-orang yang bisa menuntun agama kita. Nah, sedikit banyak kita akan mendapatkan pengaruh yang baik dengan ziarahnya kepada kita. Berikutnya hadis ke-7 atau hadis ke-366 masih berbicara atau menyebutkan tentang masalah teman. Dari mulai hadis ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 masih berbicara terkait berteman. Semua riwayat itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dari beliau. An Nabi Sa'id Al-Khudri. 6. Beliau tidak asing lagi bagi kita, sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Salah satunya riwayat yang bersama kita, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bawakan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tusahib illa mu'mina. La tusahib illa mu'mina. Wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. Jangan kalian berteman, kata beliau, illa mu'mina, melainkan dengan orang yang beriman. Wala ya'kulu ta'amak, dan jangan makan makananmu, illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Mengisyaratkan bagaimana kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar mereka terkondisikan dengan orang-orang ahlul khair dalam masalah berteman, dalam masalah teman duduk, ketika makan, dan yang lainnya, dan yang lainnya ketika kita gabungkan dengan riwayat-riwayat yang sebagainya sudah kita ketahui, agar terjaga dia. Di sini menunjukkan kasih sayangnya beliau terjaga umatnya dengan ruang lingkup yang aman. Nah, aman agamanya itu yang terdepan. Nah, sehingga tentunya namanya berteman, tidak mungkin kemudian sama-sama diam. Tentunya akan bercakap-cakap, bincang sana, bincang sini. Nah, kalau dia orang beriman, maka perbincangannya akan memberikan manfaat, menjauhkan dari apa yang dilarang, nah, dan sebagainya, dan sebagainya. Demikian pula makan. Nah, kalau makanan kita dimakan oleh orang takwa, tentunya akan menjadi kebaikan. Sisi lain, ketika duduk, makan bersamanya akan memberikan manfaat. Nah, ini bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kita tergugah hati kita. Begitu pentingnya peran teman. Nah, yang nanti insyaallah ta'ala kita akan sebutkan. Nah, beberapa tentang prinsip salaf di dalam berteman sebagaimana sudah disebutkan pada kajian yang lalu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi rahimahumullah. Berikutnya hadits ke-8 adalah hadits ke-367. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bertemu lagi dengan riwayat dari jalan beliau. Membuktikan sekali lagi betapa banyaknya riwayat dari jalan beliau. Nah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, pernah sampaikan, ar-rajulu ala dini khalilih. Ar-rajulu, seseorang itu, walaupun ar-rajulu itu maknanya orang laki-laki, tapi kalau kita sebutkan secara keumuman, nah, bukan hanya laki-laki dan juga tentunya wanita. Dan sering disebut seperti itu dalam Al-Quran maupun hadis, kata laki-laki maka sudah mencakup wanita. Nah, kata laki-laki sudah termasuk juga di situ wanita. Nah, maka di sini disebutkan kata ar-rajul berarti mewakili dari jenis manusia. Ar-rajulu ala dini khalilih, bahwa seseorang itu berada di atas dini khalilih, agama khalilnya. Khalilih, khalil artinya teman dekat. Nam, orang yang dia cintai. Nam, itu makna khalil. Walaupun di sana ada bahasa sahib, sahib juga teman. Nam, tetapi ketika disebut dengan khalil lebih khusus lagi. Nam, sebagai contoh, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang diberi gelar Khalilullah, khalilnya Allah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya dua. Dari seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, siapa itu? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka dari kedua khalil itu yang paling afdal adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, hanya dua. Maka sering disebut Nabi Ibrahim khalilullah, khalilnya Allah. Naam. Menunjukkan kekhususan bentuk kedekatan. Maka kembali kepada hadis ar-rajulu ala dini khalili, seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, menunjukkan bahwa temannya itu barometer bagi agamanya, memiliki pengaruh yang besar. Falyandur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah dia lihat, dia pandang atau dia perhatikan, ahadukum, salah seorang di antara kalian, man yukhalil, siapa yang diajak berteman. Tentang makna hadis ini sangat telah jelas sebagaimana telah terwakili dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya. Pentingnya untuk memilih teman. Nah, karena menentukan juga agamanya. Kita beragama ini faktor diantaranya untuk bisa kita menjadi kokoh, menjadi teguh, menjadi semangat. Adalah salah satunya faktor teman. Kalau dia berada dikitari, di ruang lingkupi oleh orang-orang teman-teman yang baik, maka akan terdukung. Sebaliknya kalau yang mengitari orang-orang teman-teman yang jelek akhlaknya, maka berdampak pula kepadanya. Berikutnya hadis ke-9, hadis ke-367 dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang tidak asing juga bagi kita siapa beliau radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan sabdanya, al-mar'u ma'a man ahab, bahwa seseorang itu al-mar'u. Naam. Bukan al-mar'atu. Al-mar'ah wanita, tapi al-mar'u adalah seseorang. Seseorang itu ma'a man ahab, bersama dengan orang yang dia cintai. Muttafaqun alaih, kedudukannya haditsnya sahih, tidak diragukan lagi, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Wa fi riwayatin laqal, dalam riwayat yang lain, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbul qaum, seorang mencintai suatu kaum, Walamma yalhaq bihim, tetapi dia tidak sempat untuk berjumpa dengan mereka. Nah, sebagaimana kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan generasi berikutnya dan berikutnya dari generasi terbaik umat ini, salafus saleh. Nah, kalau kita cinta kepada mereka, nah, walaupun kita tidak bersama sezaman dengan mereka, maka mudah-mudahan kita akan dikumpulkan dengan mereka, generasi terbaik. Cinta kepada Nabi SAW, kita pun akan dikumpulkan dengan beliau. Maka ketika ada pertanyaan seperti ini, ar-rajulu yuhibbul qawm walamma yalhaq bihim, seorang cinta kepada suatu kaum dalam kondisi dia belum pernah bertemu dengan mereka, belum menangi masa mereka. Qala, maka kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu bersama dengan agama atau bersama dengan orang yang dia cintai. Nah. Dari sekian riwayat-riwayat yang sudah kita ketahui bersama sejak hadis yang keempat pada pekan yang lalu, kemudian dilanjutkan pada malam ini hadis kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, maka kita bisa ambil manfaatnya atau kesimpulan-kesimpulan yang perlu kita camkan bersama yang sebagainya telah disampaikan pada kajian sebelumnya. Prinsip Ahlus Sunnah dalam masalah pertemanan ada 7 yang telah disampaikan. Yang pertama, dilandasi dengan ikhlas karena Allah. Dilandasi dengan ikhlas. Yang kedua, bahwa teman merupakan barometer agama seseorang. Di antara buktinya hadis yang menyatakan ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang berada di atas agama temannya. Yang ketiga, harus selektif dalam memilih teman. Nah, berikutnya yang keempat, selektif memilih teman dilakukan sejak usia dini. Nah, yang kelima, masih terkait dengan masalah selektif, yakni selektif dalam memilih teman dilakukan saat menuntut ilmu. Nah, dengan siapa dia berteman dalam menuntut ilmu? Nah, yang ketiga, selektif dalam memilih teman. Yang keempat, selektif itu dilakukan sejak usia dini. Dan yang kelima, selektif pun dilakukan saat dia menuntut ilmu. Yang keenam, dia tidak berteman dengan teman yang buruk dari pelaku kemaksiatan dan pengusung kebid'ahan. Hindari dari teman-teman yang tidak baik. Yang ketujuh, berdoa kepada Allah agar dikaruniai teman yang baik, dijauhkan dari teman yang buruk. Yang ketujuh, berdoa kepada Allah. Faktor yang tidak bisa dikesampingkan, berdoa dan berdoa kepada Allah untuk kita bisa terbimbing, kita di temukan dengan teman-teman yang baik, digitari dengan orang-orang yang baik. Maka salah satu bukti tentang ini di dalam kitab Sahih Bukhari dikisahkan ada seorang tabi'in yang mulia namanya Al-Qamah rahimahullah. Al-Qamah ini ketika datang ke negeri Syam, maka dia langsung mencari masjid dan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat dia memanjatkan doa, ya Allah, berikan aku kemudahan untuk mendapatkan teman yang baik di negeri ini. Perhatikan bimbingan dari para salaf, diantaranya seorang tabi'in Al-Qamah, ketika datang ke suatu wilayah, nam tidak tahu dengan siapa dia akan ketemu, dengan siapa dia akan berjumpa, maka tentunya meminta bimbingan kepada Allah. Ya Allah, berilah aku kemudahan untuk mendapatkan teman yang baik di negeri ini, di tempat ini. Maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai dia berdoa, kemudian beliau mendatangi sekelompok orang yang sedang duduk-duduk. Kemudian beliau bergabung dengan mereka. Dengan mereka yang sedang duduk, orang-orang yang memiliki kebaikan. Tidak lama kemudian datang seorang syekh. Naam. Dan duduk di sampingku. Seorang syekh, seorang yang berilmu. Maka aku tanya kepada mereka, siapa orang ini? Maka mereka yang hadir menyatakan beliau adalah Abu Darda. Beliau adalah sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat Rasul adalah namanya Abu Darda. Ternyata ada di sampingnya beliau, di sampingnya Al-Qamah. Menunjukkan terkabulnya doa beliau rahimahullahu taala. Nah. Maka kemudian Al-Qamah nyatakan kepada Abu Darda, dia ceritakan bahwa tadi aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan mendapatkan teman yang baik. Maka sungguh Allah telah kabulkan ini. Maka sahabat, maka Abu Darda bertanya, "Dari mana engkau datang? Dari mana engkau asalmu?" Maka aku menyatakan, kata Al-Qamah, "Aku dari Kufah." Aku dari Kufah. Asyahid atau bukti dari peristiwa ini, dan peristiwa ini adalah sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, pentingnya untuk memohon doa kepada Allah dikaruniai teman yang baik. Nah. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita ambil faedah terkait mencari teman, hendaknya dipenuhi 5 sifat. Mencari teman, hendaknya terpenuhi 5 sifat. Sifat yang pertama, teman itu bijak. Nah, dia berakal. Dia bisa memahami sesuatu seperti adanya. Bisa paham dengan dirinya atau dipahamkan oleh orang lain. Demikian pula dari sisi akhlaknya, akhlak yang baik. Nah, ini yang pertama, dia bijak. Yang kedua, dia berakhlak yang baik. Dia tidak takut. Nah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak yang baik. Nah, betapa banyak orang yang berakal itu kalah oleh amarah dan syahwatnya. Nah, tidak ada kebaikan. Nah, berteman dengan orang yang seperti itu. Yang ketiga, dia bukan orang yang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tipenya orang seperti itu, jangan bermudah-mudahan untuk dekat dengannya. Karena akan mempengaruhi kita juga, baik cepat maupun lambat. Nah, karena orang yang tidak takut kepada Allah sulit untuk bisa dipercaya dan tidak aman dari pengkhianatannya. Yang keempat, bukan ahlul bid'ah. Karena kalau dia pelaku kebid'ahan, nah maka dikhawatirkan akan menular kepadanya. Nah, sebagaimana buktinya hadis tadi menyatakan la tusahib illa mu'mina wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kau berteman kecuali dengan orang yang beriman dan jangan memakan makananmu kecuali dengan orang yang bertakwa. Yang kelima, bukan orang yang rakus terhadap dunia. Nah, jauh ini semua lima perkara-perkara tadi. Nah, hendaknya terpenuhi lima sifat. Dia bijak, dia berakhlak yang baik. Nah, itu yang patut kita pilih, yang patut kita teladani. Dan jauhi dari tiga kelompok tadi, orang yang fasik, pelaku bid'ah, kemudian juga orang yang selalu tidak pernah kenyang dengan dunia ini. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa riwayat dari salaf, enam generasi mulia yang terbaik, memberikan contoh dengan sekian riwayat-riwayatnya yang mungkin tidak cukup dalam satu majelis untuk kita sebutkan satu persatu. Di antaranya apa yang disebutkan oleh al-imam A'mas rahimahullah. Naam. Dahulu mereka tidak bertanya lagi tentang keadaan seseorang setelah diketahui tiga perkara padanya. Yang pertama, tempatnya berjalan. Yang kedua, tempat masuknya. Dan yang ketiga, orang-orang yang dekat dengannya. Naam. Maka ini untuk menilai seseorang adalah dinilai dari temannya. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain. Maka insya Allah Ta'ala telah mencukupi bagi kita untuk semakin memperjelas dari hadis-hadis yang sudah kita lalui, kita bahas. Semoga ini semua membimbing kita lebih baik lagi ke depan dalam kita melangkah, dalam kita berbuat. Agar selamatnya diri kita, demikian pula keluarga kita, dan demikian pula masyarakat kita dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.